Setiap ku ingat padamu, Sunny, Sunny, mengapa ada yang kurang saat kau tak ada? Sunny, Sunny, melihatmu, menyentuhmu, itu yang ku mau. Kau tak sempat tanyakan aku, cintakah aku padamu? Tiap kali aku berlutut, aku berdoa suatu saat kau bisa cinta. Kubah.